Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini sedikit waktu yang ada kita gunakan untuk memulai kajian baru, membaca kitab yang baru, yaitu kitab Jilbab Al-Ma'ah Al-Muslimah fi Kitab As-Sunnah karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu rahmatan wasi'ah. Ya, sebenarnya akan kita berencana untuk membaca mukadimah karena di sana di dalamnya juga terdapat banyak faedah. Namun untuk mukadimah Tuk'ah Jadidah cetakan yang baru, demikian juga mukadimah cetakan yang kedua, akan kita baca setelah kita selesaikan saat pertama dari pakaian perempuan, yaitu pembahasan tentang masalah menutupi segala semua seluruh badan perempuan kecuali yang Allah kecualikan. Karena dengan kita selesaikan poin bahasan tersebut, maka kita tahu duduk permasalahan. Karena di mukadimah cetakan baru dan mukadimah cetakan yang kedua terdapat banyak pembahasan tentang disinggung tentang bantahan penulis Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani terhadap orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat beliau berkaitan dengan masalah status hukum wajah. Oleh karena itu maka kita mulai dengan membaca mukadimah Tabaqatul Ula, mukadimah cetakan pertama untuk buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah Tabaqatul Ula, mukadimah cetakan pertama di halaman 35. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Qa'il fi Kitabihil Karim. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Dialah Zat yang berfirman dalam kitabnya yang mulia, ya Bani Adama, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum marisha. Wahai anak keturunan Adam, wahai seluruh manusia, sungguh telah kami turunkan, yaitu telah kami ciptakan, sungguh telah kami turunkan untuk kalian libasan pakaian. Yang dimaksudkan adalah kami ciptakan dan kami takdirkan, bukannya baju Allah turunkan dari atas dan nyangkut di halaman rumah masing-masing orang. Maka angzalna di sini maknanya adalah kami takdirkan. Maka kami telah takdirkan, kami telah ciptakan untuk kalian libasan pakaian yuwari sawatikum, yang menutupi aurat kalian. Warisan dan pakaian yang jadi perhiasan untuk kalian, pakaian yang menyebabkan kalian akan nampak berpenampilan yang menarik dan bagus. Maka di sini Allah sebutkan dua jenis pakaian fisik. Yang pertama adalah pakaian yang dua fungsi pakaian fisik. Pertama menutup aurat. Kemudian pakaian yang selain lebih dari sekedar menutup aurat, maka fungsinya adalah untuk agar supaya manusia itu berpenampilan yang indah dan menarik. Boleh jadi ada tutup kepala, ada kemudian aksesoris yang lain, ada rompi, ada apa, ada. Maka ini untuk fungsinya adalah untuk memperindah penampilan. Dan setelah Allah bawakan pakaian, Allah membahas tentang masalah pakaian fisik, maka Allah sampaikan ada pakaian yang lebih penting, pakaian yang bersifat non-fisik, walibasut taqwa, yaitu pakaian untuk hati. Dan pakaian taqwa, nalika khairun, itulah yang lebih baik. Yang dimaksud dengan pakaian taqwa bukan baju koko, namun yang dimaksud dengan libasu taqwa, pakaian taqwa. Di sini artinya hati juga perlu diberi bungkus. Dan yang membungkus hati adalah taqwa. Oleh karena itu taqwa disebut dengan pakaian taqwa. Maka Allah katakan sebagaimana maka menimbang bahasanya orang itu demikian perhatian dengan tampilan fisiknya, baju disetrika, dikasih uangian atau yang lain. Orang demikian perhatian dengan tampilan fisiknya, maka Allah katakan ada sesuatu yang harusnya lebih diperhatikan, yaitu bahkan untuk hati. Karena ada yang lebih baik dan lebih penting. Maka ini bukan berarti mengundang-undang orang untuk menutup aurat. Namun maksudnya adalah sebagaimana orang itu perhatian dengan masalah tampilan fisiknya, kerapian berpakaiannya, maka adalah dia lebih perhatian dengan pakaian yang menutupi hatinya. Dzalika min ayatillah, maka demikian itu diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka ayat Allah ada ayat kauli dan ayat syar'i. Maka diantara ayat syar'i, Allah subhanahu wa ta'ala adalah syariat berpakaian. Syariat berpakaian, yang dengan berpakaian ini manusia menjadi lebih bermartabat. Manusia menjadi manusia yang maju itu dengan mengenal dan punya budaya berpakaian. Adapun tidak berpakaian, berkotika, baik kotika klasik atau kotika modern, maka ini adalah kemunduran dan keterbelakangan. Ini adalah kemunduran dan keterbelakangan. Karena kemajuan manusia, manusia itu berperadaban itu kalau berpakaian dan mengamalkan syariat pakaian. Maka itu adalah bukti kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dia adalah satu aturan yang datang dari ada benar-benar syariat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan tuntunan untuk berpakaian. La'allahum yadzakkarun, supaya mereka mengambil pelajaran. Wassallallahu ala Muhammadin al-mabrusi rahmatan linnasi ajma'in. Semoga Allah melimpahkan salawat, yaitu pujian dan sanjungan kepada Muhammad, seorang yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh manusia. Wa ala alihi wa sahbihi, untuk keluarganya dan sahabatnya, dan semua orang yang mengikutinya, mengikuti para sahabat dengan baik sampai hari pembalasan. Maka di sini penulis membuka perkataannya dengan memuji Allah dan bersolawat, tidak dengan khutbatul hajah. Maka ini menunjukkan dan mengisyaratkan bahwasanya khutbatul hajah bukanlah sebuah kewajiban dan keharusan. Nanti adalah satu hal yang dianjurkan, namun tidak juga tidak mengapa. Maka tidak harus semua harus mesti dibuka dengan khutbatul hajah. Amma ba'du fa hadhi risalatul latifah, maka ini buku yang tidak terlalu tebal, ada juga sudah cukup tebal. Rumusan mufidah dan beberapa bahasan yang bermanfaat insyaallah ta'ala, yang aku kumpulkan dalam rangka untuk menjelaskan tentang pakaian yang wajib atas seorang perempuan untuk antadatharabihi, untuk berselimut dengannya, menutupi diri dengannya ketika dia keluar dari rumahnya. Yang dimaksud dengan ketika keluar dari rumahnya adalah ketika dia dilihat oleh laki-laki ajnabi. Dikatakan dilihat dengan laki-laki ajnabi biasa disebut dengan ketika dia keluar dari rumah, karena perempuan muslimah umumnya ketemu dengan laki-laki ajnabi ketika dia keluar rumah. Bukan berarti kalau ada laki-laki ajnabi bertamu, nah, laki-laki ajnabi bertamu di rumahnya kemudian boleh dia kemudian lewat atau apa dalam keadaan berpakaian dengan pakaian yang seadanya. Ini kan saya tidak keluar rumah, harus berpakaian lengkap kan kalau keluar rumah. Ini kan saya di dalam rumah, bukan? Tentu maknanya bukan demikian. Maka yang dimaksud dengan jika keluar dari rumahnya adalah jika dia terlihat dan dilihat atau berpotensi untuk dilihat dan terlihat oleh laki-laki ajnabi, bukan suaminya dan bukan mahramnya. Dan ini umumnya terjadi kalau dia keluar dari rumah. Demikian juga menjelaskan berisi tentang penjelasan tentang syarat yang wajib untuk terpenuhi pada pakaian seorang muslimah sehingga pakaian tersebut menjadi pakaian yang islami. Wastanatu, dan aku sandarkan dari yang jadi sandaranku dalam menulis hal ini adalah Quran dan Sunnah, dengan mengambil bimbingan dengan apa yang terdapat dari atsar dan berbagai perkataan riwayat dan perkataan para sahabat dan para ulama. Maka jika aku benar, maka itu datang dari Allah Ta'ala. Walau fatul wa minnah, maka Allah lah segala karunia dan anugerah. Namun jika yang ada adalah yang lain, maka itu murni berasal dari diriku, dan aku memohon kepada Allah al-afwa wal-maghfirah, al-afwa maafnya dan maghfirahnya, lidzanbi untuk dosaku, innahu afwun karim, sehingga dia adalah zat yang maha pemberi pemaaf, lagi zat yang maha pemurah, ghafurur rahim, dan dia adalah zat yang melimpahkan maghfirah dan rahim, dan dia adalah zat yang maha penyayang. Apa beda al-afu dengan maghfirah? Dijelaskan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahasanya namanya al-afu, yang namanya memaafkan itu boleh jadi setelah memberikan hukuman. Ada orang berbuat salah, dihukum, setelah itu dimaafkan. Nah, akhirnya sudah tidak ada lagi ganjalan dengan orang tersebut karena sudah dimaafkan. Sedangkan yang namanya maghfirah adalah pemberian maaf sebelum dihukum. Kalau al-afu boleh jadi setelah dihukum ataukah sebelum dihukum. Ada dua kemungkinan. Orang itu memberikan afu tanpa dia membalas. Misalnya ini di dunia manusia, ada seorang itu memberikan al-afu, maka boleh jadi dia tidak membalas, dia telah maafkan. Boleh jadi saya maafkan namun tak balas dulu. Kamu nempelin saya, tak tempelin dulu baru saya maafkan. Permintaan maafmu saya terima, saya kabulkan dengan syarat kemarin kamu nempelin saya, sekarang tak balas, tak tempelin. Habis itu sudah selesai urusan kita. Gimana? Maka ini juga al-afu. Maka al-afu itu boleh jadi diberikan sebelum membalas ataukah setelah membalas. Sedangkan maghfirah itu adalah al-afu, adalah maaf sebelum membalas. Karena yang namanya maghfirah itu adalah menutupi dosa satu dzunub wal wa adamul muakhadah. Dosa dan kesalahan tidak diceritakan dan tidak dibeberkan, dan tidak adanya balasan dan hukuman. Waqad kana dzalika, dan buku ini ceritanya adalah permintaan dari Batin Ikhwan al-Ahibba sebagian teman, sebagian saudara sama muslim, yang seorang yang tercinta, yang kami berprasangka bahwasanya pada dirinya terdapat kesolehan dan istiqomah dan semangat untuk mengamalkan isi kandungan Quran dan Sunnah. Dan dia meminta kepadaku buku ini supaya membuat tulisan tentang hal ini saat dana yauma zafafi, saat semakin dekat hari pernikahannya. Maka dia minta pada Syekh untuk tolong tuliskan gimana pakaian seorang muslimah. Ja'alahu Allah mubarakan alaihi wa ala alihi wa dzurriyyatihi, semoga Allah memberikan keberkahan untuknya, istrinya dan anak keturunannya. Fa'aitu, maka adanya permintaan tersebut menyebabkan aku berpandangan yang wajib di atas sebuah kewajiban adalah bersegera untuk memenuhi permintaannya dan mewujudkan harapannya. Ala rokmi min dhiqi waqti, meskipun sebenarnya waktuku itu sangat sempit, wansirafi, dan karena aku sedang insirafi ila, sedang tekun untuk mengerjakan satu proyek yang aku namai takribu sunnah baina yadil ummah, mendekatkan sunnah kepada ummah. Proyek tersebut yang kemudian menghasilkan Nabi beliau Syaikh Al-Albani kemudian mencetak buku misalnya Sunan Nasa'i, buku-buku sunan, dan beliau telah pilih dan beliau kasih keterangan mana yang sahih, mana yang taib, sehingga orang awam itu mudah untuk kemudian mau mencari mana yang sahih dan membedakan manakah yang sahih dan yang taib, karena telah beliau simpulkan. Maka itu bagian dari hasil dari proyek pribadi beliau, ini bukan proyek pemerintah, proyek pribadi, upaya untuk mendekatkan sunnah kepada umat. Maka beliau pisahkan kitab-kitab sunan, Tirmidzi ada Sahih Tirmidzi, ada Dhaif Sunan Tirmidzi, Sahih Sunan Nasa'i, Dhaif Sunan Nasa'i, dan seterusnya, Sahih Jami' Shaghir dan Dhaif Jami' Shaghir, Sahih Adabul Mufrad, Sahih Adabul Mufrad, kemudian Sahih Tahib wa Tahib, Da'if Tahib wa Tahib. Itu buku-buku yang merupakan beliau hasilkan sebagai bentuk realisasi dari usaha besar beliau mendekatkan sunnah kepada umat. Alat kisah tufi yang aku mulai menggarapnya sejak 2 tahun atau lebih, aku mulai dengan Sunan Abu Dawud, namun aku berhenti selama beberapa bulan diawatir karena satu sebab tawa'ah yang terjadi pada mataku sebelah kanan. Ya, aku berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan gangguan tersebut dari diriku dengan anugerah dan kemurahannya. Alhamdulillah min hadha, meskipun kondisinya demikian, mata beliau kurang sehat dan sebenarnya beliau punya kesibukan yang beliau rasa lebih penting, fakat badatu, maka aku bersegera untuk menyusun buku yang berharga ini. Kemudian kuserahkan buku itu kepadanya sebagai sebuah hadiah. Asa antakunala wali ghairihi, mudah-mudahan buku ini, risalah ini baginya dan bagi selainnya, yaitu orang-orang yang ayaki fa'aliha, yang membacanya bisa menjadi alat bantu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dalam permasalahan ini, permasalahan pakaian perempuan, satu permasalahan yang banyak disepelekan di zaman ini oleh mayoritas manusia. Bahkan di tengah-tengah mereka, manusia yang menyepelekan pakaian muslimah adalah banyak ulama, banyak ustadz, banyak kiai, istrinya tidak tutupan, istrinya tidak berpakaian dengan benar, anak perempuannya pun tidak dia pakai pakaian yang semestinya. Maka jika demikian keadaan kiai dan ustadznya, gimana keadaan orang awamnya? Maka sangat lumrah dan tidak aneh seandainya pada telanjang atau berpakaian namun telanjang. Al-mafruq fihim, padahal seharusnya mereka yang namanya orang yang berilmu, dianggap ustaz dan kiai, dan yang mereka jadi teladan untuk yang lain dalam semua permasalahan agama. Maka jika demikian itu keadaan yang berilmu, fama baluka biroirihim, lantas bagaimana dengan yang lainnya? Hatta nadal, sampai satu hal yang langka Anda saksikan di negeri ini, yaitu Damaskus, beliau tulis ini di Suriah, man waqafa, orang yang berhenti pada batasan yang telah diberikan oleh syariat tentang masalah pakaian, kamu masalah tahu sebagaimana agak engkau saksikan. Akan tapi kami memuji kepada Allah Ta'ala, karena senantiasa adanya sejumlah orang dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menegakkan syariat Allah, tidaklah membahayakan mereka orang-orang yang tidak menolong mereka ataupun orang yang menyelisih mereka, sehingga datanglah ketetapan Allah itu hari akhir dalam keadaan mereka unggul di atas banyak orang. Demikian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kami minta kepada Allah agar Allah jadikan diri kami termasuk kelompok tersebut, dan semoga Allah jadikan buku ini dan semua yang kutulis dan apa yang akan aku tulis ikhlas semata-mata mengharap wajahnya dan sebab untuk mendapatkan ridhonya dan menjadi sebab keberuntungan mendapatkan surganya, karena dia adalah sebaik-baik tetap yang dimintai. Ditulis di kota Damaskus pada tahun 1370. 1400 itu sama dengan 1980. Ini ditulis pertama kali 1370. Berarti 30 tahun sebelum 1980. 30 tahun sebelum 1980. Karena 1980 sama dengan 1400. Ya, demikian yang kita baca sebutan pagi hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.